bergantinya generasi yang ada, keadaan manusia semakin jelek. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kabar dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah berganti masa kecuali di sana orang-orang yang hidup di sana semakin jelek keadaannya dibandingkan generasi sebelumnya. Disebutkan oleh beliau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah masa kecuali generasi yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Ini merupakan sunnatullah. Demikian pula yang namanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mukmin, semakin hari semakin besar, semakin berat ujian bagi seorang mukmin. Ini semua merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana menuntut bagi seorang mukmin untuk lebih sungguh-sungguh dalam dia mempelajari ilmu agama, dalam dia mengamalkan amal-amal soleh, supaya dia termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala banyak mereka manusia yang justru mengikuti kebanyakan manusia, tentunya dalam kejelekan mereka. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang keadaan Islam di akhir zaman yang dikenal dengan hadis Al-Ghuraba. Rasul bersabda dalam hadis tersebut, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a fatuba lil-ghuraba. Ya, artinya Islam itu datang pertama kali sebagai agama yang asing, yang kita mengetahui dari sejarah dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau berdakwah di tengah-tengah umat, yang mana umat tersebut mereka beribadah kepada berhala, mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah agama Islam. Agama yang dibawa Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu dianggap sebagai agama yang asing. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasalam berdakwah di tengah kaumnya selama 13 tahun. Saya beliau diperintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Terus mendapatkan yang namanya gangguan-gangguan, yang namanya cobaan. Ini di awal pertama kali. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Islam itu di akhir zaman keadaannya seperti ini, dianggap sebagai agama yang asing. Syariat Islam yang mulia, yang itu bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dianggap sesuatu yang asing. Dikarenakan kebanyakan kaum muslimin, mereka sudah meninggalkan agama mereka. Mereka hanya berislam namun tidak mempelajari agama mereka, terlebih mengamalkannya. Maka Rasul mengatakan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung. Atau disebutkan dalam syarah yang lainnya, bagi mereka pohon dalam surga. Bagi orang-orang yang mereka dianggap asing di tengah-tengah kaum muslimin, asing dikarenakan mereka orang-orang yang mengamalkan Islam yang benar di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Demikian pula para jamaah yang kami muliakan, keadaan seorang yang memegang prinsip agamanya di akhir zaman itu seperti seorang yang memegang bara api. Tentunya bara api ketika dipegang itu panas, butuh yang namanya kesabaran. Rasul mengatakan dalam hadis, ya'ti alaikum zamanun al-qabidu ala dinihi kal qabidi alal jamar. Sungguh akan datang sebuah masa di mana seorang yang dia memegang prinsip agamanya, memegang prinsip agamanya itu dianggap sebagai ataupun seolah dia memegang yang namanya bara api. Orang yang memegang prinsip agamanya dengan benar, semata mengharap pahala Allah, dia seperti orang megang bara api. Ketika dia mempraktikkan prinsip-prinsip agama Islam di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah masyarakatnya, banyak yang namanya ujian-ujian. Ketika mereka memiliki prinsip membela pemerintah, taat dan patuh kepada mereka, dianggap oleh orang-orang yang menyimpang prinsip agamanya dianggap sebagai penjilat-penjilat penguasa. Dan seterusnya, mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar terus mendapatkan ujian-ujian. Karena itu yang namanya sunatullah. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, isbiru hatta talqauna rabbakum. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Terus bersabar ya, dalam seorang memegang prinsip, walaupun terkadang ujiannya sangat banyak ya. Tapi terus dia hendaknya bersabar, memohon istiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan di bab-bab awal tentang pembahasan Kitabul Fitan wal Hawadis, kitab yang membahas tentang ujian-ujian dan kejadian-kejadian di akhir zaman. Sebagaimana yang sebelumnya kami sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwasan yang namanya mengetahui perkara kejelekan itu penting untuk seorang bisa terhindar darinya, untuk seorang bisa selamat dari kejelekan tadi. Disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ucapan para sahabat. Bahkan disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, tunqadu ural Islam urratan urratan idza nasha'a fil Islam malam yarifil jahiliyah. Kata beliau radhiyallahu anhu, yang namanya ikatan Islam itu akan terurai seutas demi seutas, akan terurai yang namanya Islam, yaitu apabila seorang tumbuh di atas Islam namun tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, yaitu prinsip ma'rifatus syar lijtinabihi, mengetahui sebuah kejelekan untuk ditinggalkan. Bagaimana mungkin seorang itu bisa meninggalkan perkara jelek ketika dia nggak tahu itu perkara jelek? Demikian pula agama Islam ya, menganjurkan untuk seorang itu mengetahui kejelekan untuk apa? Untuk menjauhinya. Wa malam ya'rifi syarra 'anil khair yaqafi. Barang siapa yang tidak mengetahui perkara kebaikan dari kejelekan, khawatir akan jatuh padanya. Kita juga menggambarkan seperti seorang yang tidak tahu jalan, sementara dia berjalan di tengah malam yang gelap, tidak tahu depannya lubang, depannya itu jurang, tidak mengetahui, tahunya hanya jalan saja. Maka dikhawatirkan orang tadi akan masuk ke dalam jurang, akan terperosok ke dalam lubang. Begitu pula gambaran seorang yang mengamalkan agama Islam. Ketika seorang itu hanya tahu perkara-perkara kebaikan, sementara tidak mengetahui perkara kejelekan untuk ditinggalkan, maka dikhawatirkan orang tadi terjerumus kepada kejelekan, ternyata dia tidak mengetahuinya. Kemudian disebutkan tentang hikmah dari yang namanya ujian. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai ujian, Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah sebutkan di sana, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan, supaya Allah menguji mana di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ini hikmah. Ketika Allah menjadikan adanya kehidupan, adanya kematian, hikmahnya adalah apa? Allah menguji siapa di antara kita manusia, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik amalannya. Ya. Bukan menguji siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling banyak anaknya, siapa yang paling sempurna fisiknya, tidak sama sekali. Ketika kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan ini, urusan mengumpulkan harta, urusan memperbanyak anak, urusan apa? Dia memperbaiki fisiknya, dijaga fisiknya. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya kehidupan, kematian itu menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Disebutkan oleh para ulama kita makna dari ayyukum ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kita sebagai seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk kita berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling ikhlas amalannya, siapa di antara kita yang paling benar dalam beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kuncinya, kunci ketika Allah memberikan ujian adanya kehidupan, adanya kematian. Kemudian dikatakan oleh beliau pensyarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, falau turikannasu min ghairibtilain wa imtihanin lashtabahal mu'minu wal munafiq was-shadiqu wal kadhib. Apabila manusia itu ditinggalkan, ditinggalkan dengan tidak diuji, tidak ada yang namanya cobaan-cobaan, ini saya akan tersamarkan, tersamarkan antara orang mukmin dan orang munafik, orang mukmin yang jujur imannya dan orang munafik yang mereka menampakkan secara dohirnya seorang mukmin, seorang muslim, namun batinnya ya benci dengan Islam, namun tindakannya justru malah merugikan kaum muslimin, justru merusak kaum muslimin, merusak Islam. Dan membedakan antara orang-orang yang jujur dengan orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Wala yu'lamu hadha min hadha wa jarrat sunnatullahi jala wa ala wa hikmatuhu fi annahu yujri al-imtihanati ala nas. Ya. Maka tidak diketahui antara yang ini dengan yang itu, kecuali dengan apa? Dengan adanya ujian. Ya. Dengan adanya ujian-ujian terlihat siapa orang mukmin yang jujur dan orang mukmin yang dusta dalam imannya. Ini merupakan sunnatullah, ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 yang sebelumnya kita baca, bahwasannya seorang mukmin pasti akan diuji. Dan ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan yang namanya ujian-ujian kepada hamba-hambanya. Maka dikatakan di sana, faminan nasi mayasbir wa yatamassaku bidinihi mahma nalahu minal fitan wal masyak wa takunul akibatu lil muttaqin. Disebutkan, dan ada di antara manusia yang mereka itu sabar, sabar dan berpegang teguh dengan apa? Dengan agamanya. Namun tadi keadaan mereka itu seperti keadaan orang yang memegang bara api. Ya. Panas, penuh dengan yang namanya apa? Kesusahan. Terkadang seperti itu. Ya. Walaupun kesudahan yang baik, tentunya bagi mereka hamba-hamba yang bertakwa. Ya, sekalipun ya di dunia itu mendapatkan ujian, tapi yakinlah bahwasanya orang mukmin yang bersabar memegang prinsip agamanya, kalau tidak di dunia maka pasti di akhirat mendapatkan kesudahan yang baik. Ya, prinsip seorang muslim dalam dia beribadah adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari ridhonya manusia. Ya. Itu prinsip disebutkan dalam hadis, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardahu anhu nas. Barang siapa yang dia mencari ridhonya Allah sekalipun banyak manusia tidak suka kepadanya, dia orang yang baik, memegang prinsip agama, bermuamalah baik, tapi banyak orang yang tidak suka dengannya, ya, maka pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ridho kepada dia dan manusia yang tadinya tidak ridho menjadi ridho. Ya, itu harus prinsip, menjadi prinsip kita. Ya, seorang itu harus mengedepankan ridhonya Allah sekalipun di awalnya banyak manusia yang tidak apa, tidak suka kepadanya. Ya, dituduh sebagai seorang teroris lah, dituduh sebagai orang yang ekstrim, ya, dituduh ini dan itu, diolok-olok, ya, sabar, ya, jangan kemudian kita apa, membalas, ya, bersabar. Karena prinsip seorang mukmin, ya, yang dia cari adalah ridhonya Allah. Ya, bergaul dengan masyarakat dengan baik, bergaul dengan saudara kita kaum muslimin dengan baik. Ya. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namun barang siapa yang dia itu mencari ridhonya manusia, dia berbuat beramal agama tapi yang dia cari itu adalah ridhonya manusia, ya, walaupun melanggar perkara syariat, yang penting manusia itu ikut sama saya, ya, itu prinsip yang salah. Kalau orang kok prinsipnya seperti ini, hanya mencari ridhonya manusia, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka Allah akan murka kepada orang tadi dan menjadikan manusia yang tadinya ridho kepada dia menjadi murka. Ya, mungkin di awalnya orang tadi menerima, ya, dengan sikap-sikap dia yang apa, seolah itu mencari, ya, pembelaan dari orang tadi. Tapi ternyata ketika tahu hakikat sesungguhnya semakin benci. Ya. Maka kaum muslimin, hendaknya yang menjadi tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari ridhonya manusia. Ya. Karena pasti seorang yang mencari ridhonya Allah akan dibalik orang-orang yang tadinya tidak suka, yang tadinya benci, ya, akan berubah menjadi ridho kepada kita, ya. Orang-orang yang berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana, wa minan nasi mayan harifu indal fitani an dinihi. Dan juga di antara manusia ada yang mereka itu berpaling, yang harif menyimpang. Ya, tatkala muncul yang namanya ujian-ujian, ya, kemudian dia melepaskan prinsip agamanya. Kalau seperti ini nanti saya di masyarakat dikucilkan, ya. Kalau seperti ini nanti saya enggak dapat pekerjaan, ya, dan seterusnya. Akhirnya dia pun apa? Rela menjual prinsip agama, yang penting dapat dunia. Gak apa-apalah, kan sedikit pelanggarannya. Gak apa-apalah, seperti itu terus. Ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang menyimpang. Orang yang mengorbankan prinsip agamanya untuk mendapatkan dunia. Dan harus tahu, ya, ketika dia berbuat seperti itu pasti, ya, yang tadinya manusia ridho kepada dia berubah menjadi benci murka kepada orang tersebut. Li'annahu minal awwali lam yakun ala asasin sahih. Perhatikan di sini para jamaah, dikarenakan dari awal mula orang-orang yang seperti ini, orang kok bisa berubah bolak-balik agamanya, ya, kadang rajin, kadang malas, ataupun kadang apa, meninggalkan prinsipnya, ya, bahasa Purbalingga itu kumat-kumatan gitu pak ya, kadang rajin, ya, berpegang dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa saat sudah nggak kelihatan lagi, bermain-main dalam prinsip agamanya, karena dia orang yang seperti ini. Dari awalnya sudah tidak memegang prinsip yang benar. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj, ya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11, ya. Jadi ketika para ulama itu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadaan manusia itu semua berdasarkan apa? Sandaran Al-Qur'an dan hadis Nabi. Yang seperti itu pasti cocok dengan apa? Dengan keadaan manusia. Ya, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ngarang, ya. Dikatakan di sana, "Wa minan nasi mayabudullaha ala harfin." Dan ada di antara manusia yang mereka itu beribadah kepada Allah ala harfin. Dikatakan para ulama, ai ala tarafin. Beribadah tapi di pinggir saja, ya. Di pinggirannya saja. Masuk Islam tapi apa? Di pinggir. Kira-kira kalau orang itu di pinggir bahaya pak? Aman? Bapak-bapak, kalau orang itu di pinggir keadaannya bahaya apa aman? Jelas bahaya. Begitu pula orang yang beragama masuk ke dalam agama Islam tapi masih di pinggir saja. Ya, kalau sampai ada fitnah sedikit, langsung dia pun apa? Terbalik. Sebagaimana kapal semisal, ya, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita dikhabarkan, ya, ada beberapa kapal tenggelam, ya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, ya. Semoga mereka kaum muslimin yang tenggelam termasuk syuhada, dikarenakan diantara syuhada orang-orang yang apa? Ya, mati karena tenggelam. Artinya kalau orang itu di pinggir, semisal di kapal, di bagian pinggir, ketika kapalnya oleng sedikit, langsung dia tercebur. Begitu pula seorang yang beragama, tapi di pinggiran saja. Ya. Ketika ada fitnah, ada ujian melanda, langsung dia apa? Berpaling. Itu Allah yang menyebutkan. Fa'in asobahu khairun itma'an nabih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, tenang-tenang saja, ya. Ya kalau jalannya lancar lurus sih nggak masalah, walaupun di pinggir masih apa, masih selamat, ya. Tapi wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhihi. Tapi kalau sudah terjadi yang namanya ujian, baru balik, ya, dia keluar dari Islam, balik, ya, meninggalkan prinsip agamanya, ya. Kemudian Allah menyebutkan khosirad dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini rugi dunia akhirat. Orang yang masuk ke dalam Islam namun hanya di pinggiran saja. Di samping berbahaya, dia juga apa? Dia juga dikhawatirkan menjadi orang yang gampang untuk apa? Untuk terjatuh ketika muncul yang namanya ujian-ujian. Dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, ya, adalah orang yang rugi dunia akhirat, dan ini adalah kerugian yang sesungguhnya, ya. Tabayyana min hadza malillahi jalla wa ala minal hikmah fi ijra'il fitan 'alal ibad. Maka di sini jelas, ya, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya ujian kepada hamba-hambanya, ya, supaya melihat siapa orang-orang yang kokoh dan siapa orang-orang yang berpaling dari Islam tatkala datang yang namanya ujian-ujian. Dan diantara rahasia kenapa seorang itu kok mudah berpaling dari Islam, meninggalkan prinsip agamanya, jawabannya dikarenakan dia masuk ke dalam agama Islam namun hanya di pinggir saja, tidak masuk di pertengahan. Ya. Maka Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya perintah supaya seorang itu masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Ya. Kita diperintahkan masuk ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. Allah sebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Jangan setengah-setengah, apalagi seperempat, apalagi di pinggiran saja. Ya, ini Allah yang memerintahkan. Kalau kita itu seorang mukmin, masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Jangan pilih-pilih. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Artinya kalau orang itu tidak masuk ke dalam agama Islam, berarti dia lebih mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ya. Disebutkan dalam tafsirnya, hadza amrun minallahi ta'ala lil mu'minina ayadkhulu fis-silmi kafah ai fi jami'i syara'iddin. Di sini ya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Kalau kita sebagai kaum muslimin tentu ingin menjadi seorang mukmin, mengaku sebagai seorang mukmin, maka Allah memerintahkan masuk dalam agama Islam secara menyeluruh. Ya. Apa maksudnya? Yaitu seorang mengamalkan Islam dalam seluruh aspek syariat. Ya. Dalam seluruh syariat Islam dia amalkan. Tentunya prinsipnya biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Ini prinsip ya, dalam seorang beramal. Sesuai dengan apa? Kemampuannya. Artinya tidak semata-mata satu bagian saja yang dia ikuti. Ya. Kalau dalam urusan akidah sesuai dengan Islam, dalam urusan apa namanya muamalah, ya. Namun dalam sisi yang lainnya dia tidak menggunakan prinsip Islam, ya. Dan seterusnya. Ini orang-orang yang apa? Tidak masuk dalam Islam secara kafah. Walayatruku minha syai'an. Janganlah engkau meninggalkan, ya, atau janganlah mereka meninggalkan sesuatu pun dari apa? Dari syariat Islam. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahu hawahu, dan janganlah sekali-kali menjadi seorang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Ya. Sampai Allah menyebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu lahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi. Ya. Allah sebutkan, tidaklah kau melihat seorang yang dia itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, hawa nafsu sebagai apa yang dia taati, yang dia ikuti, maka Allah akan palingkan dia. Ya. Allah akan sesatkan orang tersebut dalam keadaan dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya tapi lebih mementingkan hawa nafsunya. Ya. Ini orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Sebagai Tuhannya. Dia tahu ini haram, tapi dia mengatakan hawa nafsunya, ya gak apa-apa nanti bertobat juga kan diampuni. Ya. Oh ini haram, tapi terpaksa kan. Ya, dan seterusnya. Lebih mengutamakan hawa nafsunya. Ketika dia mengamalkan Islam, banyak orang yang mencemooh dia, diuji oleh keluarganya, ya, terkadang masyarakatnya, kemudian hawa nafsunya lebih dia utamakan. Ya, kalau seperti ini mending saya milih jadi apa? Jadi orang biasa saja dan seterusnya. Baik. Dikatakan wa in wafaqal amrul masyru'a hawahu fa'alahu. Kalau hawa nafsunya sesuai dengan syariat diamalkan. Wa in khalafahu tarakahu. Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, dia tinggalkan. Artinya ukurannya itu adalah hawa nafsu. Ya, orang-orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Ya, itu ada dan banyak. Beliau menyebutkan yaitu Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah, bal wajibu ayakunal hawa taba'an lid-din, bahkan yang wajib adalah hawa nafsu tunduk kepada agama. Ya, demikian pula yang namanya tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, itu yang harus tunduk kepada apa? Kepada agama. Bukan agama Islam yang kemudian dimodifikasi supaya sesuai dengan tradisi. Ini sedang marak ya di negara kita ya, yang namanya apa? Agama diminta untuk menyesuaikan dengan apa? Dengan tradisi. Ya. Sudah banyak tokoh-tokoh agama yang berbicara mengangkat tentang apa? Islam Nusantara. Ya. Ini mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana tadi yang namanya hawa nafsu hendaknya apa? Mengikuti agama. Hawa nafsu tunduk ya dengan yang namanya agama. Demikian pula tradisi-tradisi ya, hendaknya ya mengikuti yang namanya agama. Ketika kebiasaan masyarakat tadi tidak bertentangan dengan agama, maka silahkan. Tidak ada penentangan dengan agama, maka tidak masalah. Tapi ketika sebuah tradisi justru malah bertentangan dengan agama Islam, bahkan bisa merusak syariat Islam ya, maka tradisi harus mengikuti yang namanya agama. Wa ayyaf'ala kulla ma yaqdiru 'alaih min af'alil khair, dan hendaknya seorang itu mengerjakan apa yang dia mampu ya. Prinsip mengerjakan yang namanya amal ibadah kebaikan itu sesuai dengan apa? Bi qadril istita'ah. Beda halnya apa? Beda halnya dengan dia meninggalkan perkara keharaman. Enggak boleh toleransi ya. Kalau haramnya ditinggalkan, riba walaupun sedikit ditinggalkan ya. Berbeda halnya kalau mengerjakan kebaikan. Belum bisa puasa Dawud semisal. Ya puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Atau enggak mampu puasa sunnah, ya tidak mengapa, yang penting puasa wajib dikerjakan. Itu dalam prinsip apa? Prinsip seorang itu mengamalkan sebuah amalan. Tidak mampu dia sholat qiyamul lail sampai 11 rakaat semisal, ya sudah 4 rakaat ditambah witir 1 atau 3 tidak mengapa. Ya, kalau enggak mampu lagi cukup 2 ditambah 3 semisal, atau semisal enggak mampu cukup witirnya saja. Ya, dan seterusnya. Tapi ketika itu meninggalkan yang namanya kemaksiatan, keharaman, itu wajib ditinggalkan semuanya. Jangan setengah-setengah. Ya. Ketika lo menyebutkan wala taqrabu zina, ya, janganlah kalian mendekati zina. Apakah masih ada yang namanya toleransi? Wala taqrabu zina, ya, itu zina yang mutlak. Zina yang hubungan. Ya. Tapi kalau zina mata, zina telinga, ya gak apa-apalah. Ya, bukan seperti itu. Wala taqrabu zina maksudnya apa? Jangan kalian mendekati zina seluruhnya. Ya. Bahkan Allah menyebutkan tentang permasalahan riba, ya. Wadzaru ma baqiya minar riba, ya. Dan tinggalkan oleh kalian sisa-sisa riba. Bayangkan. Sisanya saja apa? Tidak boleh. Ya. Artinya prinsip kita harus apa? Mengetahui. Kalau itu terkait dengan amaliyah, amal kebaikan, maka prinsipnya biqadril istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi kalau itu ya yang namanya larangan, maka wajib meninggalkan dengan totalitas ya. Jangan semisal seorang itu meninggalkan zina, dulu kan saya zinanya itu ya sebulan sekali semisal, sekarang ya setahun sekali lah, sedikit demi sedikit ya. Tidak seperti itu. Ketika seorang meninggalkan perkara keharaman dengan apa? Dengan meninggalkan seluruhnya ya. Ketika dia tahu haram ya, dan seterusnya. Sebagaimana dahulu dikisahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika turun ayat tentang haramnya khamr, apakah para sahabat, sebentar ya Nabi, kami itu belum siap meninggalkan khamr, biasa sehari itu minum khamr sampai satu drim. Ya, karena mereka nyimpannya itu satu gentong. Ya, para sahabat dahulu tidak seperti itu. Ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, kemudian para sahabat semuanya menumpahkan khamr ketika itu, sampai di jalan-jalan kota Makkah ketika itu banjir khamr. Ya. Itu menunjukkan ketika seorang itu meninggalkan perkara keharaman harus totalitas. Ya. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Man taraka syai'an awaddahullahu khairan minhu. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ya. Ini prinsipnya. Ya. Seorang itu ketika berislam, maka hendaknya dia apa? Ya, masuk dalam Islam secara kafah. Kemudian kita masuk pada hadis yang pertama. Dikarenakan di sini nanti Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah akan membawakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berkaitan dengan permasalahan ujian-ujian, keadaan umat, ya, dan juga keadaan di akhir zaman. Baik. Sampai datangnya hari kiamat. Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali fitanan kaqita ilailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan soleh sebelum datang yang namanya fitnah, sebelum datang yang namanya ujian-ujian. Ya. Ujian tentunya sangat banyak bentuknya. Ya. Ujian berupa yang namanya kebaikan, berupa harta yang melimpah, ataupun ujian berupa apa? Kesusahan, kesulitan harta dan seterusnya. Ya. Nanti disebutkan dalam hadis yang lainnya tentang beberapa yang namanya ujian-ujian tadi. Disebutkan ada sekitar 7. Ya. Sebelum datang kepada kalian yang namanya fitnah-fitnah, kaqita ilailil mudlim, yang mana ujian tadi digambarkan seperti ya, malam yang gelap. Ya, gelapnya malam. Kalau kita perhatikan yang namanya malam itu gelap, terasa apa tidak? Terasa apa tidak malam itu gelap? Terasa enggak? Enggak terasa. Tadi maghrib masih ada cahaya sedikit, isya sudah mulai hilang yang namanya mega merah tadi. Masuk waktu isya, semakin malam sudah semakin pekat, semakin gelap. Tengah malam semakin gelap. Tapi tidak mengetahui perubahannya tadi, ya. Maka digambarkan yang namanya ujian-ujian itu seperti potongan-potongan malam yang gelap, ya. Karena saking samarnya, orang itu tidak terasa ternyata sudah melampaui, ya. Ternyata terjatuh pada sebuah fitnah. Terus seperti itu, ya. Karena fitnah itu sangat samar, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang masih dalam keadaan mukmin, kemudian di sore hari sudah kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari seorang dalam di sore hari seorang dalam keadaan mukmin, di pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya dikarenakan orang tersebut, ya, menjual agamanya untuk kepentingan dunia, ya. Lebih mengutamakan hawa nafsunya dibandingkan agamanya, lebih mementingkan dunianya dibandingkan dengan prinsip agamanya. Dia rela untuk menjual agama, untuk mengorbankan agama dan akhiratnya demi mendapatkan yang namanya dunia, ya. enggak peduli ini haram, ini halal, enggak peduli ini maksiat, ya. Kemudian dia terjang saja. Yang penting tujuan dunia dia dapatkan, ya. Maka orang yang seperti ini orang yang paling mudah untuk terbawa dengan yang namanya ujian. Akan mudah berpaling yang tadinya mukmin menjadi kafir, ya. Seperti itu. Maka insyaallah taala terkait dengan hadis ini banyak sekali faedah di sana, ya. Tentang bagaimana prinsip-prinsip seorang muslim dalam dia mendapati, ya, menghadapi yang namanya ujian-ujian, sekaligus jalan keluar seorang itu selamat dari yang namanya ujian-ujian yang ada. Insyaallah kita cukupkan dan mudah-mudahan bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.